إخواني في الدين رحمنا رحمكم الله. الحمد لله. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran syarah al-usul sittah, penjelasan berkaitan tentang 6 prinsip dasar di dalam Islam yang seorang muslim itu wajib untuk mengetahuinya, sehingga barakallahu fikum, seorang muslim tadi tatkala mengenal 6 prinsip dasar ini dan dia mengamalkan dalam kehidupannya, tentunya dia tidak akan tergelincir biidznillahi ta'ala ke jalan yang ekstrim maupun jalan yang bermudah-mudahan dalam 6 prinsip dasar tersebut, sehingga dia mengamalkannya barakallahu fikum dengan penuh ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, asy-syarih yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala telah menjelaskan kepada kita bahwasannya seorang yang mengajar kepada perubahan, mengajak kepada perubahan, yakni apa? Mengajak kepada kembali memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kembali mengingatkan manusia, ini perkara bid'ah. Kembalilah kepada sunnah. Ini kesyirikan. Kembalilah kepada tauhid. Barakallahu fikum. Orang yang mengajak kepada perkara ini barakallahu fikum, maka akan berhadapan dengan apa? Dengan sandungan-sandungan, pencegahan-pencegahan, dan bahkan barakallahu fikum, tantangan-tantangan serta penolakan-penolakan dari kebanyakan manusia. Barakallahu fikum. Artinya apa? Yang namanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tentu tidaklah mudah. Pastinya ada tantangan demi tantangan yang harus dan memang kita hadapi. Barakallahu. Nah, maka kalau berdakwah itu mudah, barakallahu, jangan jadi ahli sunnah. Jangan berani memegang bendera dakwah salafiyah. Kalau mau yang enak-enak, mau yang gampang-gampang, kalau enggak mau barakallahu fikum, terkena fitnah. Nah, jadilah hizbiyun, yang di sana senang, di sini senang. Barakallahu fikum. Nah, maka inilah ahli sunnah, wabil khusus yang mereka mengibarkan bendera dakwah salafiyah, dakwahnya para rasul ataupun dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya barakallahu fikum, pasti dan pasti akan menghadapi tantangan demi tantangan, barakallahu fikum, permusuhan demi permusuhan, ejekan demi ejekan, bahkan sampai ancaman pembunuhan maupun teror dan seterusnya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka kalau berbicara fitnah, terkadang kita sering barakallahu fikum ditertawakan oleh hizbiyun. Tuh lihat tuh, yang katanya salafi sibuk dengan fitnah, ribut sama sendiri. Subhanallah. Barakallahu. Maka kita katakan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah kepada mereka, kalau engkau menganggap fitnah itu bagian daripada barakallahu fikum na'am, sebuah perkara yang memposisikan seorang itu tidak di atas al-haq, maksudnya sering menghadapi badai fitnah kita ini, lalu bagaimana dengan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in yang mereka penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mereka? Mereka berselisih, mereka terjadi fitnah sampai harus berperang di antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tantangan-tantangan dalam berdakwah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makin tinggi tingkat keimanan seorang hamba, makin tinggi barakallahu fikum keyakinan terhadap dakwah tauhid was sunnah seorang hamba, maka makin berat pula ujian yang akan Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada hamba-hamba tersebut. Barakallahu fikum. Nah, jadi bukan perkara yang baru. Apabila mencari, kita sedang mencari al-haq, tiba-tiba diuji dengan fitnah. Oh, kalau jadi salafi kok bentar-bentar fitnah, bentar-bentar fitnah, bentar-bentar ribut, bentar-bentar ini. Barakallahu fikum. Seperti itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau tidak mau ya barakallahu fikum akan adanya badai fitnah, maka keluarlah dari salafi. Cari yang di sana senang, di sini senang. Barakallahu fikum. Gabung dengan sufi senang, ketawa, sama berbau ya. Gabung dengan ikhwani sama juga seperti itu, khawarij juga, di sana senang, di sini senang. Barakallahu fikum. Ini bukan manhaj ahli sunnah, ini bukan metode jalannya Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam dan para nabi seluruhnya tatkala mereka berdakwah, mereka diuji dengan ujian yang berat. Tentu ujian kita hari ini tidak akan lebih berat dibandingkan ujian para sahabat dan para nabi terdahulu, tidak akan. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Biasa yang namanya fitnah, yang namanya barakallahu fiikum, cobaan, yang namanya pencegahan, yang namanya penghalauan, yang namanya orang tidak suka, yang namanya pengejekan dan seterusnya dari hal-hal yang orang tidak senang dengan dakwah kita, dengan dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah, itu hal yang biasa. Sehingga apa? Ini harusnya memotivasi kita. Jangan sampai kita menyerah dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berhenti, berputar haluan, sembunyi, takut dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Nah, mari kita lanjutkan ikhwan fillah rahimahumullah. Apa yang akan disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Qala syarih hafizahullah taala, kama hasala li hadha asy-syekh nafsih. Jadi penentangan-penentangan, ketidaksukaan, kata beliau, sebagaimana ini terjadi pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala sendiri. Barakallahu fikum. Ini sangat jelas ya. Bahkan Syekh sudah meninggal pun, sudah wafat pun, permusuhan itu terus akan ada. Di zaman Syekh rahimahullah ta'ala, tatkala beliau masih hidup, beliau hadapi penentangan, beliau hadapi gangguan, beliau hadapi permusuhan, tatkala mendakwakan tauhid usul. Barakallahu fikum. Lama hawala rahimahullah an yarudda an-nasa ila al-Qur'an wa ma dalla alayhi al-Qur'an. Jadi tatkala beliau rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, berupaya untuk mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an dan kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Barakallahu, berdakwah beliau mengingatkan manusia Al-Qur'an tidak mendukung, tidak sesuai dengan amalanmu. Tidak ada ritual amalan ini dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran menentang, ya, memerintahkan untuk meninggalkan amalan tersebut. Misalnya amalan kesyirikan. Maka Syekh ingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, berbagai macam risalah, risalah-risalah termasuk risalah ini beliau buat dalam rangka dakwah. Risalah yang telah kita baca. Ya, naf sittatu mawadi' min as-sirah, sirsalah nawaqidul Islam. Sekarang kita baca sirsalah, ya, usulus sittah. Ini semua dalam rangka berdakwah. Beliau menulis, beliau menyampaikan dalil-dalil dari Al-Qur'an was Sunnah kepada manusia untuk barakallahu fikum meninggalkan, ya, apa saja adat kebiasaan yang keliru, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an was Sunnah. Untuk meninggalkan taklidul a'ma, taklid buta terhadap ajaran nenek moyang. Barakallahu fikum. dan seterusnya dari kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh manusia ketika itu. Barakallahu. Maka Syekh mengingatkan ke mereka untuk berupaya mengembalikan mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. وَيُغَيِّرَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْعَادَاتِ وَالتَّقْلِيلِ الْبَاطِلَ. Serta Syekh juga berupaya untuk merubah apa-apa yang mereka berada di atasnya dari adat-adat kebiasaan. Ya, barakallahu fikum. Dan taklid yang batil, fanatik yang batil, fanatik-fanatik buta yang batil. Oh, berarti ada pertanyaan, berarti ada fanatik yang ya sahih, yang benar, betul. Kepada siapa fanatik yang benar? Hanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wajib fanatik, wajib taklidul a'ma, taklid buta, hanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun kepada selainnya tidak boleh kita bertaklid buta. Ya, barakallahu. Nah, sehingga apabila bertaklidul a'ma kepada sosok selain Rasul alaihi salatu wassalam ini taklidul batilah. Ya, taqalid al-batilah. Taklid-taklid yang batil. Barakallahu fikum. Nah. Tharu fi wajhihi. Ya, mereka pun menentang beliau. Nah, ini. Mereka pun menentang beliau rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wa badda'u dan membid'ahkan beliau. Ya, bayangkan. Jadi sebenarnya yang yang mengawali membid'ahkan itu mereka. Kenapa? Kan Syekh Muhammad bin Wahab membawa ajaran Islam, ajaran yang dulu sudah terkubur lama di zaman beliau. Barakallahu. Tatkala beliau menerangkan ini loh sunnah, dikatakan itu bid'ah itu. Kami enggak pernah dengar itu. Ya. Padahal ini ada dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ada pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking ya, hampir-hampir Islam yang benar itu barakallahu fikum na'am terkaburkan seolah-olah mereka tatkala diperlihatkan di ayat dari Allah Subhanahu wa taala hadis Nabi alaihi salatu wasallam dan amaliyah-amaliyah yang sahihah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dikatakan oh, ini ajaran baru ini. Ini bid'ah ini. Kau ahlul bid'ah, kau mubtadi', kau membawa ajaran bid'ah. Ajaran yang tidak ada tuntunannya dari Rasul alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Wafasaku dan beliau pun dituduh apa? Mereka menuduh kepada beliau fasik, orang yang fasik. Ya, barakallahu fikum. Nah, bal wakaffaru dan tidak hanya itu, bahkan mereka pun mengkafirkan beliau rahimahullahu taala. Ya. Nah, jadi ini sejarah membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan sebenarnya bukan dari Syekh Muhammad bin Wahab. Syekh Muhammad bin Wahab mengajarkan Al-Quran. Ini loh di Al-Quran. Ini loh dalam hadis. Tapi mereka membid'ahkan, mengkafirkan. Ya, barakallahu fikum. Jadi sekarang sudah dibalik posisinya. Seolah-olah kita yang membid'ah-bid'ahkan, kita yang mengkafir-kafirkan. Padahal yang kita ajarkan adalah Al-Quran, Sunnah, di atas pemahaman Salaful Ummah. Ini yang kita ajarkan. Jadi sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, dalam berdakwah ingat ini harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai sekali-kali tatkala melihat seorang melakukan kebid'ahan langsung kita ahlul bid'ah. Jangan seperti itu. Bid'ah itu. Jangan dengan intonasi seperti itu, nada seperti itu, merendahkan seperti itu. Jangan. Karena inilah yang sedang disuarakan. Jadi mereka ahlul batil, ya, ahlul ahwa wal bid'ah. Mereka itu ingin menyuarakan, ingin menggambarkan bahwasanya ahli sunnah salafiyun, mereka itu adalah orang yang gampang membid'ah-bid'ahkan dengan gambaran tadi. Gampang mengkafir-kafirkan dengan gambaran tadi. Jadi kalau dilihat orang ada yang melakukan syirik, hey, kafir. Nah gitu. So, ini yang sedang digambarkan kepada manusia. Padahal gak seperti itu. Tatkala kita melihat kesyirikan, kita datangi, nasihati dengan baik. Barakallahu nasihati ya bil hikmah, sebutkan sisi ilmiahnya. Ini loh di Al-Qur'an, wa'budul kata Allah kan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu. Nah coba ya jenengan harusnya yang ngasih jenengan rezeki siapa? Allah. Yang kasih jenengan kehidupan siapa? Allah. jenengan malah ngasih ibadah kepada selain Allah. Ini kan bertentangan dengan ayat tadi. Contoh ya, contoh gambar. Jadi seperti itu, bukan langsung tiba-tiba, hey, kafir, syirik, musyrik, tidak. Barakallahu fiik. Nah, atau sisi yang lain, yang mereka maksud sebenarnya orang-orang khawarij. Itu mungkin. Tapi kita juga dicampur bisa. Seolah-olah kita berdakwah seperti itu, barakallahu fiik. Ingat, dakwah ahli sunnah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan hikmah, hikmah itu dengan ilmiah. Barakallahu fiik. Nah, kalau terkadang dengan ilmiah kurang masuk, mau'izah dengan kalimat-kalimat yang bagus, baik, nasihat-nasihat yang bagus. Mau'izah hasan. Namun kalau keadaannya mengatakan lain, harus dengan jidat, harus dengan diskusi ilmiah, maka baru itu pilihan terakhir. Barakallahu. Nah, kemudian wattahamuhu bittihamat, dan mereka pun menuduh beliau rahimahullahu taala dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Barakallahu. Lakin fil haqiqati hadza la yadurru wa laysa bighoribin, akan tetapi pada hakikatnya, pada hakikatnya ini keadaan yang seperti ini ya, itu tidak akan, tidak memudharatkan dan bukan suatu perkara yang asing. Kita dimotivasi oleh Syekh rahimahullah, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Jadi tatkala berdakwah ada hambatan, ada gangguan ya, ini tidak akan memudharatkan dakwah, tidak akan. Jadi ini bukan suatu perkara yang asing, bukan suatu perkara yang gharib. Barakallahu fikum. Nah, fa innal anbiya qila fihim ma huwa ashaddu min dhalik. Karena sesungguhnya para nabi ya, dikatakan kepada mereka dengan perkataan yang lebih parah lagi ya, daripada itu. Nah, jadi kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan ujiannya para ajba'ut tabi'in, para tabi'in ya, para barakallahu fikum na'am sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, para Rasul alaihi salatu wasallam sendiri, dan para rasul sendiri. Kita belum ada apa-apanya dakwah kita ini, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuji kita sebagaimana ujian-ujian mereka. Kebayang dari ikhwan fillah rahimakumullah, ini sesama ahli surga perang. Bayang. Sesama penghuni surga. Contoh misal Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha berperang dengan Ali bin Abi Thalib misalnya. Barakallahu. Nah, ini kan sama-sama penghuni jannah ini. Tapi Allah memang takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Dan ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil apa? Memang seperti itulah jalan penghuni surga, atau penghuni surga memang itulah jalan menuju jannah. Ditempuh dengan ujian, berbagai macam ujian. Maka jangan alergi dengan ujian, jangan alergi dengan fitnah, justru kita cari kebenaran di situ. Terus maju terus, cari al-haq. Jangan berhenti, mundur teratur, dan meninggalkan dakwah salafiyah, barakallahu fikum. Nah, lama aradu an yughayyiru ma 'alayhi al-umam. Jadi ucapan-ucapan yang lebih parah dari itu pernah diucapkan kepada para nabi tatkala para nabi itu ingin merubah apa-apa yang ada pada umat-umat mereka ketika itu, barakallahu fikum. Nah, min ibadatin ghairillah, yaitu apa? Kebiasaan mereka itu jadi apa? Beribadah kepada selain Allah. Ya. Qila fi haqqil anbiya'i ma qila. Ya. Dikatakan kepada para nabi apa yang dikatakan? Maksudnya apa saja? Baik hinaan, cemoohan, ancaman, teror, barakallahu fikum. Ya. Nah, semua dikatakan kepada mereka karena apa? Para nabi mengajak untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, jadi itu. Fa kaifa bidu'ati wal ulama? Lalu bagaimana lagi dengan ya, barakallahu fikum, para dai, para du'at dan para ulama? Jadi ya jelas lagi. Memang seperti itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja Para nabi dan rasul saja mendapatkan hambatan. Terlebih-lebih para dai, orang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan para ulama tentu akan mendapatkan hambatan juga dalam berdakwah, bukan mulus-mulus saja. Bukan di sana senang, di sini senang. Barakallahu fikum. Tidak mau ada senggol-senggolan, tidak mau ada barakallahu fikum, semuanya sama. Nah, ini prinsip yang batil. Tidak boleh salah menyalahkan. Ini prinsip yang batil. Barakallahu fikum. Sehingga al-haq itu terkubur. Bayangkan, ya, ada Sufiyah, ada Syiah, ya, ada Khawarij, ada Mu'tazilah misalnya, ada Jahmiyah misalnya. Ini kan firqah, ya, firqah-firqah pemahaman-pemahaman. Bayangkan, semuanya sama. Lalu, al-haq itu yang benar itu tenggelam, enggak ada, dikuburkan oleh mereka ini. Barakallahu, Syiahnya yang mengatakan Aisyah penzina wa iyadu billah, Abu Bakar wa Umar berhalanya Quraisy. Ya. Nah, ya. Sehingga benar yang suka benar. Barakallahu. Atau yang kedua, ambil yang benarnya, barakallahu, tinggalkan yang salah. Ini tolak ukurnya di mana? Kalau prinsip ini ambil yang benar, tinggalkan yang salah, maka niscaya kita pasti akan meninggalkan seluruh firqah-firqah itu dan hanya mengambil dari apa? Dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, fi da'wati salafi, dalam dakwah salafi. Itu baru benar. Karena hanya benar satu, satu jalan saja yang benar itu. Kebenaran itu tidak bercabang-cabang, hanya satu jalan. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Terkadang ada syubhat. Ya. Barakallahu fikum. Ini apa? Mantik, ilmu mantik. Ilmu filsafat. Dia mengatakan apa perbedaannya antara dakwah Habib Fulan yang ekstrim yang radikal dengan dakwah Habib Fulan yang liberal? Maka jawab, karena dia sesama ini, ya, maka dia menjawab, ya, barakallahu fikum. Nah, saya sekarang tanya sama jenengan, barakallahu fikum. 5 tambah 5 berapa? 10. 6 tambah 4 10. 7 tambah 3 10. Semuanya kan hasilnya 10. Demikian pula lah kita. Ya, barakallahu. Jalan kita memang berbeda, tapi tujuannya satu. Tujuannya nanti sama. Cuma cara kita berdakwah itu beda-beda. Ini batil. Ya. Barakallahu. Ya. Nah, ini hati-hati, ini kan dia pakai ilmu kalam untuk memuluskan ucapannya. Ilmu mantik ini namanya. Ya. Nah, ilmu filsafat. Barakallahu. Nah. Jalan menuju al-haq itu satu, tidak berbeda-beda. Jangan disamakan dengan hitung-hitungan matematika. 1 tambah 1 2. Ya, 2 kurang 1 tambah 1 2. Ya. Barakallahu fikum. 4 kurang 2 2. Ya. Nah, enggak, bukan matematika ini. Ini dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Satu jalan al-haq itu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, ya, jangan tertipu dengan berbagai macam syubhat yang dibungkus dengan ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu kalam. Barakallahu fikum. Nah. Fala gharabata fi hadha, maka tidaklah aneh dalam hal ini. Wa hadha la yanqusu min ajri al-'alim wa da'iyah. Dan ini tidaklah akan mengurangi ganjaran, ya, dari orang-orang yang berilmu, dari orang yang berilmu dan para dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita berdakwah menghadapi hambatan, kesulitan, itu bukan perkara yang asing, satu. Kedua apa? Pahala tetap akan terus mengalir, pahala itu juga enggak akan terhenti. Ya, ini maksudnya. Tetap pahala itu terus mengalir. Selama kita terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita takut, tanpa kita barakallahu fikum, mundur. Hambatan apapun, pahala akan terus mengalir. Justru dengan beratnya hambatan, maka pahala pun akan tercurahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar lagi, barakallahu fikum. Berdakwah itu, ya, pahala insyaallah subhanahu wa taala tergantung barakallahu fikum nilai besarnya hambatannya. makin sulit, makin berat, makin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal hadza yazidu fi hasanatihi 'inda Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini justru menambah ya pada kebaikan-kebaikan ya, kebaikan-kebaikannya, kebaikan-kebaikan alim tadi ataupun dai tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru menambah kebaikan tatkala mereka menghadapi gangguan, ujian, cobaan dan seterusnya, justru akan menambah kebaikan demi kebaikan. Bukan apa? Tidak ada apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Barakallahu fiik. Wa inna ma yarji'u bin naqsi 'ala man qalahu. Ya. Hanya saja celaan ya, kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ya. Jadi kita dicela, kita dihina, itu semua kembali kepada yang mencela tadi. Enggak ada pengaruhnya bagi kita, enggak akan mengurangi pahala kita dengan celaan itu, justru sebaliknya menyerang dia kembali. Barakallahu fikum. Wa man tafawwaha bihi wa katabahu, dan ya barakallahu fikum, ya orang yang mengatakannya, celaan-celaan tadi kan celaan terkadang diucapkan dengan apa? Dengan kata-kata, terkadang di apa barakallahu fikum dibuat dari tulisan. Barakallahu fikum, ataupun pembicaraan. Nah, ya berbagai macam jalan untuk mencoba berusaha mencegah dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Itu semua celaan, itu umpatan, itu tulisan-tulisan, itu semua kembali dosanya kepada mereka. Ya, barakallahu fikum. Fa in hadha yarji'u alayhi, maka semuanya hal ini kembali kepadanya. Amma al-ulama'u al-mukhlisun wa du'atu ila Allah, adapun para ulama yang ikhlas dan para dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yadurruhum ma qila fihim, maka tidaklah memudaratkan mereka apa-apa yang dikatakan kepada mereka. Bal yazidu fi darajatihim wa hasanatihim, bahkan yang menambah ya pada derajat-derajat mereka, menambah derajat-derajat mereka dan kebaikan-kebaikan mereka. Masyaallah. Walahum qudwatun bil anbiya, dan barakallahu fikum, bagi mereka sudah ada teladan, sudah ada qudwah, sudah ada contoh dengan apa? Para nabi. Barakallahu. Jadi maksudnya apa? Jangan putus semangat, jangan kendor, jangan berbalik arah, jangan mundur. Kita ini di jalannya para nabi. Kita ini di jalannya para rasul. Ketika sakit sedikit dalam dakwah, aduh, kita ini di jalannya para nabi dan rasul yang harus menghadapi berbagai macam ujian. Inilah kehidupan. Barakallahu fikum. Naam. Fala walahum walahum qudwatun bil anbiya wa ma qila fi haqqihim wa ma tuhammu bihi. Naam. Dan apa yang dikatakan kepada mereka dan apa yang dituduhkan kepada mereka, yakni apa? Kita sudah ada teladannya, sudah sama. Artinya mereka juga mengalaminya seperti itu. Barakallahu fikum. Wallahu taala yaqul li nabiyyihi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika, inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim, di surat Fussilat ayat ke-43. Ini sisi pendalilannya. Allah Subhanahu wa taala firmankan ya, ma yuqalu laka, apa-apa yang dikatakan kepadamu ya, tidaklah apa-apa yang dikatakan kepadamu illa ma qad qila lirrusul, itu melainkan sudah pernah dikatakan kepada para rasul min qabli, sebelummu. Inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu 'iqabin 'alim, sesungguhnya Rabbmu Maha memiliki ampunan dan siksaan yang pedih. Ini dalilnya bahwasanya ya la jadida fil hayat, tidak ada yang baru dalam kehidupan ini. Aib, apabila ingin menempuh jalan jannah, maka kita harus menempuh jalan yang para nabi dan rasul. Dalam dakwah kita akan mendapatkan berbagai macam tantangan. Barakallahu fiik. Nah, kemudian ikhwan fi din rahimahullah, Syekh melanjutkan barakallahu fikum, fa Syekh rahimahullah fi hadhihi kalimat, maka Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalam kalimat-kalimat ini yubayyinu syai'an min hadzal amr al-ajib. Jadi dalam kalimat-kalimat tadi, ya, dalam matan tadi disebutkan, maksudnya apa? Syekh ini, ya, barakallahu fikum, na'am, yubayyinu syai'an, menjelaskan sesuatu, ya, min hadzal amr ajib, yaitu suatu perkara yang mengherankan bagi beliau ketika itu. Ya, jadi ini syahid perkara yang mengherankan itu. Ya, kan kata beliau rahimahullah pada pertemuan yang awal lalu kita baca, min ajabil ujam, termasuk perkara yang mengherankan. Apa itu? Nah, ini intinya. Apa perkara yang mengherankan beliau rahimahullah yang beliau hadapi di zaman beliau rahimahullah taala, dan tentunya ada di zaman kita. Ya. Tidak jauh berbeda. Apa itu? Annan nas yaqra'un al-Qur'an. Bahwasanya manusia itu mereka membaca Al-Qur'an. Ya. Wa yukathiruna min qira'atihi. Bahkan mereka banyak membaca Al-Qur'an itu. Maksudnya baca Al-Qur'an bukan sekali dua kali, banyak, sering membaca Al-Qur'an. Ya. Wa yahtamunahu. Bahkan mereka sering mengkhatamkan Al-Qur'an. Wa yahfazunahu, dan bahkan mereka menghafal Al-Qur'an itu. Ya. Wa yurattilunahu, dan bahkan mereka membaca Al-Qur'an dengan tartil. Dengan tajwid yang bagus, dengan qiraah yang bagus. Wa yurakkizunahu timam, wa yurakkizuna timamahu, wa yurakkizuna timamahu. Ya. Dan mereka fokus perhatian, ya, barakallahu fikum, pada apa? Bil alfadil Qur'an, pada lafaz-lafaz Al-Qur'an, wa tajwidih, pada tajwidnya, wa ahkamil mad, pada hukum-hukum mad, wa ahkamil idgham, pada hukum-hukum idgham, wal ghunnah, wal iqlaq, wal idhar, wal ihfa, wa ikhfa. Maksudnya apa? Kalau membaca Al-Qur'an, mereka itu sangat fokus memperhatikan tajwidnya, enggak boleh salah. Harus benar ini, mana idgham, mana iqlaq. Ya barakallahu fikum, mana ya gunna, ya, sampai-sampai mungkin dalam masalah tajwid. Berarti ini apa? Ini bukan orang bodoh, ini orang yang belajar. Ya, barakallahu fikum. Bukan orang awam yang enggak pernah baca Quran. Ya, nah, bukan barakallahu fikum tidak pernah dekat dengan Quran. Ini orang yang belajar. Maka fenomena pada zaman kita ini banyak, ya. Orang belajar Al-Quran, bahkan faham tajwid, bahkan menulis pelajaran-pelajaran tentang Al-Quran, tentang tajwid. Tapi apa pemahamannya? Ya, min a'jabil ujah, termasuk perkara yang mengherankan. Dia terjatuh kepada bid'ah, dia terjatuh kepada kesyirikan. Ada atau tidak? Ada. Lulusan perusahaan dan titelnya ini dan itu. Sehingga sekali lagi, tolak ukur al-haq itu bukan pada titel, bukan pada tingginya sekolah, barakallahu fikum, bukan pada banyaknya hafalan Quran, bukan pada jagonya dia membaca Quran, bukan. Nah, kemudian kata beliau, hafizahullah taala, wa ya'tununa bihadza 'inayatan fa'iqatan, dan mereka, ya, memberikan perhatian dengan perkara ini dengan perhatian yang besar. Pada membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari tajwid, memperbagus dalam membaca Al-Quran. Perhatian mereka, fokusnya luar biasa pada hal ini. Ya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza syai'un thayyib. Ini perkara yang bagus. Ya. Maksudnya apa? Apabila engkau memiliki kemampuan perhatian terhadap ini, bukan perkara yang tak bagus. Bagus ini. Perkara yang bagus. Ya. Walakin, akan tetapi, al-ahamma wal-maksuda laysa hadza. Akan tetapi perkara yang paling penting, yang paling penting, ini perkara penting yang tadi, ya, membaca Al-Quran, ya, mempelajari tajwid, menghafal Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, ini perkara penting. Tapi yang jauh lebih penting, kata beliau, hafizah Allah Ta'ala, akan tetapi perkara yang paling penting, ya, barakallahu fikum, yang dimaksud bukan ini. Jadi bukan hanya sekedar barakallahu fikum belajar tajwidnya, membaca Al-Qur'an. Ini penting, tapi bukan ini fokus inti utamanya daripada menyikapi Al-Qur'an itu. Barakallahu fikum. Al-maqsudu tadabburul ma'ani. Yang dimaksud adalah apa? Mentadaburi, menghayati makna-maknanya. Makna-makna Al-Quran itu. Wa tafaqquhu fi kitabillahi azza wa jal. Dan apa? Memahami. Al-Quran. Kitabullah Al-Quran. Wa ardu a'malina wa a'malin nas ala kitabillah. Dan apa? Barakah menilai amalan kita dan amalan manusia di atas Al-Quran. Hal huwa muwafiqatun li kitabillahi aw mukhalifatun? Apakah amalan kita, amalan manusia sudah sesuai dengan Al-Quran atau justru menyelisihinya? Walaupun banyak kita membaca Al-Quran itu. Itu intinya. Barakallahu fiik. Itu intinya daripada sikap kita terhadap Al-Quran. Jadi coba, apa yang kita lakukan sehari-hari, amalan kita sehari-hari sudah sesuaikah dengan Al-Quran? Ya tentunya syariat. Barakallahu fiik. Atau masih kita terjatuh kepada maksiat, masih kita terjatuh kepada yang, oh ini baik menurut saya, menurut manusia baik, tapi rupanya ini tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Berapa banyak orang yang tertipu dengan manusia yang masya Allah ketika hidup sosialisasinya bermasyarakatnya luar biasa, bagus sekali, dia gemar menolong manusia sehingga dikenal sebagai orang yang dermawan di tengah-tengah manusia, tapi apa? Gak pernah sholat, yang didukung acara-acara bid'ah justru misalnya. Apakah ini orang yang baik? Oh manusia menyangkanya baik, tapi tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Nah, sehingga bukan sebuah dalil, ya, amalan manusia, tapi yang menjadi dalil apa? Amalan manusia ini sesuaikah dengan Al-Qur'an ataukah menyelisihinya? Barakallahu fiik. Dan terakhir kata beliau, hafizahullah taala, hadza huwa al-matlub. Inilah yang dituntut. Yaitu apa? An nusahhiha awdha'ana, agar kita memperbaiki keadaan-keadaan kita. Wa annunabbiha ala akhta'in nas, dan kita memberi peringatan kepada kesalahan-kesalahan yang ada pada manusia. Ya, barakallahu fiik. Jadi ingat, berarti apa? Kita enggak boleh jadi orang yang cuek terhadap sekitar. Ya. Apabila ada di antara keluarga kita misalnya melakukan dosa, kesalahan, ingatkan, peringatkan. Ini wujud dakwah, bukan diam saja. Bukan urusan saya. Sama juga misalnya kita berada di lingkungan ahli sunnah, ada anak-anak ahli sunnah, barakallahu fikum, yang melakukan misalnya na'am, kesalahan-kesalahan, kita ingatkan, itu kan bukan anakku, jangan ya, barakallahu fikum, bukan anakku, aku gak mengurus, tidak, tapi ingatkan ya, barakallahu fikum, tentunya dengan cara-cara yang baik ya. Nah, wala biqasdi tashhir, bukan yang dimaksud apa? Menyebarkannya, memasyhurkannya. Soalan-soalan aib si fulan ini, itu dia tukang maksiat, bukan itu maksudnya, tapi nasihat ya. Wa qasdi naili minan nas, dan bukan yang dimaksud juga apa? Mencela manusia. Ingat, kita tidak pernah mencela, tapi menasehati, itulah dakwah. Barakallahu fiik. Bal biqasdil islahi wan nasihah. Namun yang dimaksud adalah untuk memperbaiki dan menasehati. Ini intinya. Bukan mengumbar aib, bukan menyebarkan kesalahan, bukan mencela, bukan. Ini ingat ya, ini. Ya. Yang namanya sikap kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap Al-Qur'an dan Sunnah adalah apa? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Untuk perbaikan dan nasihat. Ini. Perbaikan untuk diri kita, perbaikan untuk orang-orang di sekitar kita, dan nasihat untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Bukan untuk mencela, ghibah, namimah. Kita jadikan ayat-ayat untuk ghibah. Kita jadikan Al-Quran itu lahan sebagai adu domba, namimah. Barakallahu fiik. Bukan. Kita jadikan ayat itu sebagai dalil untuk menyebarkan aib orang yang sebenarnya aibnya itu harus ditutupi. Barakallahu fiik. Nah, bukan itu. Ya, Al-Qur'an itu disikapi ataupun di amalkan barakallahu fiik. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, dengan demikian kita telah menyelesaikan muqaddimah ya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, demikian pula dari Asy-Syarih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita baru mulai memasuki al-aslul awal, prinsip dasar yang pertama. Barakallahu fikum. Insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam sawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.